Mitra Bisnis, Jumat lalu gerbang tol Jatibening Bekasi diblokir massa yang marah kepada Jasa Marga karena menutup terminal bayangan di gerbang itu. Massa juga membakar mobil Jasa Marga dan jalan tol tersebut macet total berjam-jam. Tindakan Jasa Marga bertujuan baik supaya tidak ada angkutan yang menaikkan dan menurunkan penumpang sehingga jalan tol bisa lebih lancar. Namun terminal bayangan meski ilegal telah menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar seperti warung kaki lima dan ojek. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat perkotaan Yayat Supriyatna. Pak Yayat, bagaimana komentar Anda melihat masalah ini? Ini begini, sebetulnya dari sisi kacamata tata kota dan sistem transportasi, ini ada yang tidak bersinergi antara perencanaan kota dengan perencanaan sistem transportasi. Di mana-mana memang benar bahwa pembangunan jalan itu akan menumbuh kembangkan kawasan di kiri kanannya. Ini sebuah persoalan besar. Mungkin dulu pada waktu jalan tol dibangun, para perencana di kawasan tersebut tidak pernah bisa membayangkan bahwa akan banyak pertumbuhan permukiman, perumahan, industri, dan sebagainya di sepanjang jalan tol. Nah, inilah persoalan paling besar pada saat tumbuh kembangnya permukiman, industri, dan perdagangan di sekitar kiri kanan jalan tol itu tidak diantisipasi oleh adanya kerjasama antara pengelola jalan tol dengan pemerintah setempat. Kalau memang pemerintah setempat melihat ada dinamika dari masyarakat yang membutuhkan aksesibilitas layanan umum dalam bentuk misalnya bus antar kota atau yang melintas di koridor jalan tol, harusnya memang bisa dibuatkan semacam model rest area atau ada semacam tempat terminal untuk keluar dari kawasan di Jatibening itu. Nah, kalau dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh PT Jasa Marga, dari sisi peraturan mereka dapat dibenarkan. Karena peraturan di dalam tata kelola jalan tol itu ada namanya batas kecepatan minimum dan batas kecepatan maksimum. Dan itu harusnya dijalankan oleh si pemilik. Nah, kalau muncul hambatan di sepanjang jalan tol dan bila terjadi kecelakaan yang disebabkan adanya kendaraan yang berhenti secara ilegal karena menurunkan dan menaikkan penumpang, itu sebetulnya sebuah bentuk pelanggaran karena tidak benar ada dibenarkan. Nah, sekarang kan pertanyaannya, ada muncul fenomena di masyarakat bahwa masyarakat melihat terminal bayangan itu sebagai sebuah kebutuhan. Nah, disinilah yang menjadi masalah. Antara supply dan demand itu tidak seimbang. Artinya, masyarakat melihat terminal bayangan itu adalah sebagai satu titik nilai yang paling efisien dalam arti untuk melayani kebutuhan transportasi mereka. Karena ada yang punya pemikiran dengan naik kendaraan di sepanjang jalan tol, itu biaya akan lebih murah, kemudian waktunya lebih cepat. Nah, semua orang berpikiran sama, dan akhirnya muncullah dia menjadi terminal bayangan. Dan dengan munculnya terminal bayangan, muncullah usaha-usaha dari masyarakat yang kelihatannya mendukung kebutuhan mereka, seperti ada tukang ojek, tempat penitipan motor, dan sebagainya. Nah, dinamika yang berkembang ini seharusnya tidak dibiarkan sejak awal. Artinya pemerintah Kota Bekasi harusnya mengambil inisiatif. Bagaimana caranya melihat gejala-gejala ini karena dianggap bisa membahayakan para pengguna jalan tol, segera dilakukan tindakan. Tindakan dalam arti misalnya meminta kerjasama dengan PT pengelola jalan tol untuk mempersiapkan model rest area atau menempatkan pintu keluar lah di kawasan itu. Kendaraan yang melintas itu bisa dikatakan tidak mengganggu kelancaran. Nah, di sini saya melihat bahwa pemerintah Kota Bekasi dan pengelola jalan tol itu masing-masing jalan sendiri-sendiri saja. Pengelola jalan tol melihat, ya ini otoritas saya, kewenangan saya untuk menertibkan segala sesuatu dianggap mengganggu pengelolaan mereka. Mereka tidak mau tahu sebetulnya dengan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Tapi dari sisi masyarakat bahwa terminal bayangan itu merupakan sebuah kebutuhan besar dan di situ muncul kegiatan-kegiatan usaha. Nah, di sini saya melihat pemerintah kota tidak melihat dengan jeli bahwa sebetulnya ada konflik tersembunyi antara pengelola jalan tol dengan masyarakat. Makanya pengelola jalan tol mengambil sikap untuk menutup, bahkan memasang pagar-pagar beton. Kejadian ini sebetulnya sudah banyak terjadi sebelumnya di berbagai tempat. Contohnya salah satu ada outlet untuk keluar naik turun penumpang dulu dekat Taman Mini. Di situ ada juga semacam terminal bayangan bagi penumpang yang mau pulang ke Sukabumi maupun pulang ke Bogor untuk naik turun di terminal bayangan dekat pintu keluar Pondok Gede yang ke arah Taman Mini. Nah, di situ yang ternyata pengelola jalan tol cepat bertindak, menempatkan petugas polisi, menutup bahkan menindak, bahkan juga menghukum siapapun kendaraan yang menurunkan dan menaikkan penumpang di situ. Akhirnya terminal bayangan itu otomatis hilang. Nah, fenomena yang terjadi di Jati Bening ini bisa dikatakan terlambat untuk diantisipasi. Jadi seakan-akan membiarkan itu menjadi besar, sesudah besar dan semua orang bergantung hidupnya pada adanya terminal bayangan itu. Dan begitu dia ditutup, orang merasa terancam kehidupannya, maka tindakan mereka satu-satunya adalah melakukan perlawanan. Demikian pengamat perkotaan Yayat Supriyatna. Saya Wendy Lim.